maksud hati menuju berada di dalam tujuan malam merdunia senandung kasihmu merajut jiwa memikat hati nadara di rantau aduai nasib dirundung malam badan piat karangan bunga dalam jambangan badan tak luput dari rayuan bujukan palsu biduan malam harum semerbak di puja layu dibuang hati menuju nada di rantau di dua malam merdunia senandung kasihmu merajut jiwa memikat hati nadara di rantau aduai nasib dirundung malam badan piatu di negeri orang umpama karangan bunga dalam jambangan badan tak luput dari rayuan bujukan palsu biduan malam harum semerbak di puja layu karangan bunga.